Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 4 Jumadat Tsaniyah 1432 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei atau 8 Mei 2011. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Janaiz, pembahasan tentang jenazah. Di sini tinggal tersisa 5 bab lagi. Setelah itu bab ini selesai dan kita akan masuk pembahasan tentang zakat dan sedekah. Yang lalu kita telah sampai bab yang nomor ke-211 dan pada malam hari ini kita akan masuk bab yang nomor ke-212, yaitu qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala babul umuri allati nuhya anha 'inda ziyaratil qubur. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab perkara-perkara yang dilarang ketika ziarah kubur. Jadi apa saja yang dilarang ketika ziarah kubur. Beliau bawakan riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku dahulu melarang kamu daripada ziarah kubur. Fazuruha. Tapi sekarang silakan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Membuat ingat akhirat. Wal tazidukum ziyaratuha khaira. Dan supaya ziarah kubur itu menambah untuk kalian kebaikan. Supaya ziarah kubur ini menambah kebaikan untuk kita. Kita menjadi orang yang tambah baik. Faman arada an yazural qubura falyazur. Maka barang siapa yang ingin ziarah kubur, maka hendaklah ziarah kubur. Wala taqulu hujra. Wala taqulu hujra. Tapi janganlah kalian mengatakan hujra. Hujra di sini diartikan oleh para ulama, yaitu al-kalam al-batil alladhi yuskhitur rabba tabaraka wa ta'ala. Jangan mengatakan kata-kata yang batil, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu, wala taqulu ma yuskhitur rabb. Jangan mengatakan kata-kata yang membuat Allah murka. Hadis ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang benar, laki dan perempuan sama-sama sunnah. Hanya perempuan tidak diperbolehkan sering-sering ziarah kubur. Sebagaimana yang lalu telah kita bahas, dan ketika ziarah kubur pun ada aturan-aturannya. Kemudian ziarah kubur ini keutamaannya tadi telah disebutkan, fa innaha tudzakkirukum bil akhirah, membuat kita ingat akhirat. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain disebutkan, fa innaha tuzahidukum fid dunya. Ziarah kubur bisa membuat kita zuhud terhadap dunia. Fa innaha turaqqiqul qalba, membuat hati kita lembut. Fa innaha tudmi'ul ain, membuat air mata kita berlinang. Jadi ziarah kubur ini keutamaannya banyak. Karena bagaimanapun juga kita mau tidak mau pasti akan masuk kuburan. Kalau kita hari ini nyolati orang mati, maka nanti kita akan disolati. Kalau kita hari ini ngubur orang mati, maka nanti kita akan dikubur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau juga para salafus saleh ya, para salafus saleh mengatakan, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian itu sebagai penasehat yang terbaik. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kematian adalah nasehat. Artinya kita semua bakal mati. Yang menjadi masalah itu bukan matinya. Yang jadi masalah itu adalah madza ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah selesai begitu saja? Ataukah ada pertanggungjawaban? Lau annana idza mitna turikna lakanal mautu rahatan likulli hayy. Walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu ba'da dza 'an kulli syai. Kalau sekiranya kita mati lalu dibiarkan selesai begitu saja, mati selesai urusannya, maka berarti mati itu adalah istirahatnya semua makhluk hidup. Mati berarti selesai. Tapi ternyata mati bukan selesai. Mati itu kita justru akan ditanya tentang segala sesuatu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, terutama nanti hari kiamat. Sehingga orang-orang yang penuh dengan dosa mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Orang yang bergelimang dalam dosa, orang-orang yang fajir, mereka mengatakan, aduhai, ternyata semuanya tercatat, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dia menyesal. Jadi semuanya tercatat, dan sekarang juga sudah ada, sekarang sudah ada gambarannya. Kita sekarang bisa di-shooting, iya kan? Bahkan sekarang teknologi yang lebih canggih, ada CCTV. Tingkah pola kita apapun masuk di dalam shootingan itu. Nah, ini adalah gambaran nanti hari kiamat. Kita di-shooting sekarang ini. Nanti kiamat tinggal lihat filmnya. Dan kehidupan yang sebenarnya itu adalah nanti setelah mati. Dunia ini tidak jadi hitungan. Tidak jadi hitungan, dunia ini hanya sandiwara saja. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Dunia ini sandiwara saja. Sendakuro, main-main, bangga-banggaan, sombong-sombongan, saling mengalahkan, hukum rimba, ya, kemunafikan, sandiwara semuanya. Dan ini akan berakhir, semuanya akan berakhir. Kehidupan sebenarnya itu dimulai setelah mati. Yang menang sekarang nanti belum tentu menang. Yang kalah sekarang nanti belum tentu kalah. Nanti setelah mati baru hidup yang asli. Asli itu nanti. Kehidupan sebenarnya itu dimulai setelah kematian. Itu baru kehidupan sebenarnya. Karena itu kita ziarah kubur ini penting. Kita tafakur, kita merenung. Fulan telah mati. Nanti giliran saya. Ya, berangkat sendiri kita. Di dunia banyak temannya, di dunia banyak pasukannya, di dunia banyak bolonya. Nanti mati jalan sendiri. Tidak ada bolo-boloan. Kita ditemani oleh amal soleh kita. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu ketika ngubur jenazah seorang Ansor yang juga sudah pernah diceritakan, tapi perlu selalu diingatkan. Baik kita ingat mati ini penting. Karena kita mau enggak mau ya mati, baik kita sadar perjalanan kita ini panjang. Jangan sampai kita menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Dan tugas kita hanya mengingatkan, itu aja mengingatkan. Mau alhamdulillah, enggak mau ya sudah. Jangan menyesal nanti. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngubur jenazah salah seorang Anshar yang hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya itu panjang. Disebutkan secara lengkap oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Sampai di kuburan ternyata penggalian liang lahat belum tuntas. Akhirnya sambil menunggu selesainya penggalian liang lahat, Rasulullah SAW duduk ya. Di sana itu kuburannya masih banyak tanah yang kosong. Kemudian para sahabat duduk di sekeliling beliau, seakan-akan di kepala mereka ada burung, demikian khusyuk mereka duduknya. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke arah langit, melihat ke bumi, seakan-akan keadaan demikian mencekam. Keadaan seakan-akan demikian mencekam. Kemudian beliau mengatakan istaidu billahi min adzabil qabr marratan aw thalathan. Berlindunglah kalian dari azab, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Sambil beliau bawa kayu mencongkel-congkel tanah. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu daripada azab kubur. Beliau ucapkan 3 kali. Setelah itu beliau cerita perjalanan orang yang mukmin dahulu, kemudian beliau cerita perjalanan orang yang kafir atau fasir. Beliau cerita panjang lebar, kata beliau, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala alaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang mukmin, seorang yang beriman, ketika dia itu mau meninggalkan dunia menuju akhirat, ketika sakaratul maut, maka yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya itu putih-putih menyenangkan. Seakan-akan wajah mereka itu ibaratnya matahari. Artinya kita ketemu orang yang menyenangkan, senang apa enggak kita? Kita ketemu orang menyenangkan itu senang. Orang yang wajahnya menyenangkan, pakaiannya menyenangkan, baunya wangi, kita senang. Ketemu orang menyenangkan itu senang. Ini malaikat menyenangkan. Sejauh mata memandang malaikat semuanya. Kita lihat kanan malaikat, kiri malaikat, semuanya malaikat, senang kita. Kemudian malaikat-malaikat membawa kain kafan dari surga dan membawa parfum dari surga. Lalu datang malaikat maut. Malaikat maut, Rasulullah menyebut malaikat maut gitu saja. Tsumma ja'a malakul maut alaihi salam. Lalu malaikat maut berada di samping kepala calon si mayit. Kita bayangkan ya, ini kita bayangkan, kita mau mati ini. Kita di tempat tidur atau pas sujud saja ya, mati waktu sujud aja ya, mati husnul khotimah insyaallah. Malaikat semuanya yang lihat, kanan kiri malaikat putih-putih menyenangkan semuanya. Kemudian datang malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, ayyatuhar ruhut thayyibah, ayyatuhar ruhul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah orang yang beriman. Lalu kemudian ruhnya keluar dengan lembut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti air yang menetes. Langsung dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga, diberi parfum dari surga. Lalu muncul dari ruh itu bau yang amat sangat wangi, melebihi bau yang paling wangi yang ada di muka bumi. Kemudian malaikat-malaikat di bumi, malaikat antara langit dan bumi semuanya menyolati ruh itu, mendoakan ruh itu. Kemudian malaikat-malaikat penjaga pintu di langit semuanya berdoa supaya ruh itu nanti lewat melalui pintunya. Sudah kemudian dibawa oleh malaikat menuju langit. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu tanya, "Ma hadzar ruhut thayyib?" Ini ruhnya siapa yang wangi ini? Ruhnya siapa? Yang membawanya mengatakan Fulan bin Fulan. Ini adalah ruhnya si Fulan bin Fulan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Kemudian dibawa terus sampai ke langit dunia. Yang membawanya minta dibukakan dan ternyata pintunya langsung dibuka. Kemudian malaikat penjaga langit dunia menyertai sampai langit yang kedua. Pintu langit kedua dibuka, dia masuk. Malaikat penjaga langit kedua ikut menyertai sampai langit yang berikutnya, terus sampai langit yang ketujuh. Sampai di langit yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulislah catatan amal hambaku ini di illiyin. Itu catatan ahli surga, catatan amalnya ahli surga. Wama adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Catatan amalnya ahli surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa a'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi ke bumi, karena aku menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah lagi. Ruhnya dikembalikan. Kemudian kalau kita lihat di hadis yang lainnya, ketika jenazah itu ditandu ya, dibawa ke kuburan, kalau dia adalah jenazahnya seorang yang beriman, maka dia mengatakan, qaddimuni qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Ingin dicepatkan supaya dia segera bisa mendapatkan rapotnya yang baik, rapotnya nilainya bagus-bagus. Kemudian dia dimasukkan kubur. Kita renungkan tentang kuburan ya, kecil seperti itu, kita masuk sendirian. Kalau hari ini kita di rumah yang besar, kumpul keluarga, terang benderang, empuk dan yang lainnya, nanti masuk situ, dimasukkan di sana, dikasih telisik ya, liang lahat, masukkan telisik, ditimbun tanah. Kita hanya ditemani oleh cacing, ditemani kalajengking, ditemani ular, ditemani macam-macam. Kemudian semuanya pulang, dan dia yang berada di kubur itu mendengar suara sandal mereka ketika mereka pulang. Wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallau anhu mudbirin. Dia dengar suara sandalnya. Tapi ini bukan dalil tentang bolehnya memakai sandal. Ini berita, cerita. Kalau pakai sandal nanti hukumnya ada lain pembahasannya. Kemudian semuanya pulang, hartanya pulang, anaknya pulang, keluarganya pulang, temannya pulang, semua pulang, tinggal dia sendirian. Yang mana disunnahkan setelah orang dikubur, maka kita berdiri di kuburnya dan mendoakan, Allahumma ufir lahu, Allahumma tabbithu, Allahumma ufir lahu, Allahumma tabbithu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah dia ketetapan, supaya dia bisa menjawab pertanyaannya, malaikat. Sudah, lalu dia didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, malaikat syadid al-intihar yantahirani, malaikat yang bentakannya itu keras. Ini alamnya sudah alam lain ya, sudah bukan kuburan itu lagi ceritanya. Ceritanya sudah berada di alam lain, namanya alam barzakh, yaitu antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi sudah alam lain. Kalau kita gali ya tetap aja gitu, tapi alam sudah lain. Ini berkaitan dengan ruh, ruhnya dia, tapi dampaknya sampai ke jasadnya, mirip orang mimpi, karena mimpi itu adalah saudaranya mati. Cuman bedanya mimpi itu rohnya balik lagi, kalau mati rohnya tidak balik lagi. An-naum akhul maut. Malaikat mungkar dan nakir mendudukkan dia, lalu dia ditanya dengan tiga pertanyaan, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan jawabannya bukan hafalan. Kalau hafalan kita semua apal, gampang. Tapi jawabannya adalah al-iman wal-amalu soleh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman oleh Allah diberi ketetapan, beri ketetapan di dunia dan di akhirat, bisa jawab. Iman. Karena dia beriman, dia bisa jawab. Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari sini para ulama mengatakan kita ini wajib belajar tiga macam ilmu. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalilnya ini. Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia ditanya lagi dan dia bisa jawab lagi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, am sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah walbasuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku benar, berilah dia hamparan permadani dari syurga, berilah dia pakaian-pakaian dari syurga, dan bukakan untuknya pintu-pintu menuju syurga. Maka di sini alam kuburnya berubah menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi taman di antara taman-taman syurga. Kenikmatan syurga ada di sana. Ya, kalau kita baca cerita-cerita para salaf yang sudah mati, temannya mimpi, itu berada di istana, berada dalam istana, tergantung amalan-amalannya. Kemudian setelah itu alam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, terang benderang, ada lampu dan yang lainnya, tidak gelap lagi, bahkan lebih baik dari rumahnya. Karena di antara doa mendoakan orang mati itu, Allahumma abdil hudaran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji, supaya diganti rumah yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, istri yang lebih baik, atau suami yang lebih baik, betul lebih baik akhlaknya dan yang lainnya, walaupun mungkin bisa jadi orangnya tetap sama. Kemudian setelah itu datang kepada dia satu orang yang wajahnya itu bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi, dan ini amal solehnya yang menyertai dia sampai hari kiamat nanti. Dia senang saja dia di kuburan. Kemudian ditampakkan oleh Allah kepada dia syurga. Ini adalah tempatmu nanti. Lalu dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, cepatkan kiamat ya Allah, cepatkan kiamat ya Allah, supaya aku bisa segera kumpul dengan keluargaku lagi. Dia ingin kiamat karena dia sudah dapat rapot yang bagus. Harapannya dia adalah calon ahli syurga, ketemu dengan keluarganya lagi nanti di syurga, kumpul semuanya. Lalu oleh Allah dikatakan, uskun, kamu tinggal di sini dulu, belum waktunya, nanti pada saatnya sampai juga ke sana. Kemudian setelah cerita ini, Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang orang-orang yang sebaliknya, orang yang kafir atau fajir. Kalau kafir itu ya kafir, kalau fajir itu orang yang berkelimang dalam dosa, orang yang fasik. Wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al fajir idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' sudul wujuh. Apabila seorang yang kafir atau fajir hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, maka yang turun kepada dia adalah malaikat-malaikat yang wajahnya itu hitam-hitam menyeramkan. Ma'ahum al-musuh, mereka membawa kain yang kasar dari neraka. Ya, kita bayangkan kalau kita sendirian di jalan yang sepi ketemu orang yang menyeramkan, takut apa enggak kita? Orangnya menyeramkan, gede, menyeramkan, takut apa enggak kita? Takut. Ini kita sendirian juga, sakaratul maut sendirian. Ini yang datang malaikatnya hitam-hitam menyeramkan, banyak malaikatnya. Sejauh mata memandang semuanya adalah malaikat. Lihat kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, semuanya malaikat, menyeramkan. Bagaimana kita saat itu? Kemudian datang malaikat maut, dan malaikat maut berada di samping kepalanya. Lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhar ruhul khabithah ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan marah dari Tuhanmu. Allahu Akbar. Jadi malaikat mengatakan, ayyatuhar ruhul khabithah, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan marah dari Tuhanmu. Ternyata rohnya tidak mau keluar. Rohnya tidak mau keluar. Disebutkan rohnya itu menyebar ke seluruh tubuh, menyebar, tidak mau keluar. Karena rohnya tidak mau keluar, maka terpaksa malaikat mencabut dengan paksa, dicabut dengan paksa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, kama yuntaza'us sufud, seperti apa namanya, ada semacam alat pemanggang sate ya, yang panas, yang diletakkan di atasnya kain yang basah. Lalu alat pemanggang itu ditarik. Yang terjadi kainnya itu robek-robek dan putus-putus. Demikian pula ketika rohnya ditarik itu urat-uratnya, otot-ototnya putus dengan paksa. Kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan dari kain yang kasar, kain yang kasar dari neraka. Lalu keluar dari roh itu bau yang sangat busuk. Ini alam lain ya, alamnya lain, bukan alam nyata, alam lain. Bau yang sangat busuk melebihi bau busuk yang ada di muka bumi. Kemudian malaikat bumi, malaikat langit dan bumi semuanya yal'anuhu, melaknat dia, dikutuk dia. Anta mal'un, anta mal'un, la'anakallah, la'anatullah alaik. Dikutuk oleh malaikat. Kemudian malaikat-malaikat penjaga pintu langit semuanya itu berdoa supaya roh ini tidak lewat pintunya dia. Jangan sampai lewat pintu saya roh ini. Lalu dibawa pergi dia. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu tanya, ma hadzal ruhul khabith, ini rohnya siapa ini yang busuk ini? Rohnya siapa? Baunya tidak enak ini. Yang membawanya mengatakan, fulan bin fulan, ini adalah rohnya si fulan bin fulan. Disebutkan kejelekan-kejelekannya, hubungannya dengan Allah tidak baik, dia musyrik, dia menyekutukan Allah, dia menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dia berkelimang dalam dosa, tidak mau taubat, dia zalim, dan yang lainnya terus. Kemudian setelah itu sampai di langit dunia, minta dibukakan malaikat, ternyata pintunya tidak dibuka, tidak dibuka, nutup pintunya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, la tufattahu lahum abwaabus samaa' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaat. Pintu langit enggak dibuka dan mereka tidak masuk surga sehingga ada onta yang bisa masuk lubang jarum. Kemudian rohnya itu dilempar. Allah mengatakan, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulislah catatan amalnya di sijjin, di bumi yang paling bawah. Catatan amal ahli neraka. Lalu Allah perintahkan dikembalikan ke bumi karena Allah menciptakan dari tanah, dan Allah nanti akan mengembalikan, mengeluarkan dia dari tanah lagi. Lalu rohnya dilempar. Jadi dilempar, bukan dibawa turun, dilempar. Kemudian kalau kita lihat, jenazah ini kan ditandu, dibawa ke kuburan. Karena ini orang yang kafir atau fasir, dia teriak-teriak, "Ya wailaha, aina tadhabuna biha, aduhai. Kalian bawa saya ini kemana? Kalian bawa saya ini kemana? Aduhai." Ya, dia takut. Kemudian sampai dikubur, dimasukkan liang lahat, ditutup semuanya, semuanya pulang. Tinggal dia sekarang sendirian. Lalu datang malaikat mungkar dan nakir. Dia didudukkan, dia ditanya. Ditanya dengan bentakan, "Man rabbuk? Wama dinuk? Waman nabiyuk? Siapa rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Karena hidupnya ini tidak karu-karuan, tidak benar hidupnya, maka dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan, "Ha, ha, la adri, aduh, aduh, aku tidak tahu." Ditanya lagi, tidak bisa jawab. Lalu dikatakan, "La daraita wala talauta, kamu tidak tahu, kamu tidak mau belajar." Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An kadzab fa afrishuhu minan nar walbasuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar." Dia bohong. Maka berilah dia hamparan permadani dari neraka. Berilah dia pakaian-pakaian dari neraka, dan bukalah untuk dia pintu-pintu menuju neraka. Lalu kuburannya disempitkan, hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya itu patah semuanya. Kuburannya berubah menjadi hufrah min hufarin niron, lubang di antara lubang-lubang api neraka. Kemudian setelah itu datang kepada dia satu orang yang wajahnya itu jelek, pakaiannya jelek, bajunya baunya tidak enak. Ini adalah amal buruknya dia yang menemani dia sampai kiamat. Bayangkan kalau kita punya teman ya, wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya tidak enak di samping kita, bagaimana kita senang apa tidak? Sumpek terus. Ini menemani sampai kiamat, seperti itu. Kemudian setelah itu datang malaikat, malaikat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mempunyai tiga sifat. Thumma yuqayyab lahu a'ma asam abkam. Kemudian dia dikuasai oleh malaikat yang mempunyai tiga sifat, buta, tuli, dan bisu. Jadi buta tidak mau lihat, kamu memelas model apa tidak diperhatikan. Tuli tidak mau mendengarkan, kamu mau track seperti enggak didengarkan. Bisu tidak banyak bicara, nyiksa saja tugasnya. Dan malaikat ini membawa mirzabah min hadid, batang besi. Kalau dipukulkan ke gunung, langsung gunung berubah menjadi pasir. Dipukulkan ke orang itu. Thumma yadribuhu darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa thaqalain. Lalu dipukulkan ke orang ini dengan satu kali pukulan, maka dia pun berteriak dengan teriakan yang amat sangat keras, yang teriakannya didengar oleh semua makhluk, yang tidak dengar cuma manusia dan jin. Alhamdulillah kita tidak dengar. Teriak luar biasa. Bayangkan kalau gunung aja jadi pasir, bagaimana dengan kita? Jadi apa kita? Ini realita, ini bukan dongeng. Dan kehidupan yang sebenarnya itu adalah nanti setelah mati. Setelah mati, sekarang silakan berbuatlah. Nanti ada balasan semuanya. Ya, i'malu. Berbuatlah dan nanti masing-masing mendapat balasan dari perbuatannya. Disinilah pentingnya kita ziarah kubur untuk merenung. Fulan telah mati, fulan telah mati, fulan telah mati, nanti giliran saya mati. Sehingga ada istilah orang matinya itu husnul khotimah, dan ada lagi orang yang matinya itu su'ul khotimah, penutup umurnya baik. Ada lagi orang yang penutup umurnya itu buruk. Orang itu dikatakan sukses kalau dia mati, matinya itu husnul khotimah, itu orang yang sukses. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti ketika mati, mati kita adalah mati husnul khotimah. Kita justru puncak amal soleh kita ketika menjelang mati. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Al-Hakim, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi khaira ista'malahu." Apabila Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mempekerjakannya. Ista'malahu, diberi pekerjaan dia. Para sahabat tidak faham. Kaifa yasta'milu? Maksudnya bagaimana ya Rasulullah, diberi pekerjaan, diberi kesibukan. Lalu beliau menjelaskan, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautih." Yaitu sebelum dia mati, oleh Allah diberi taufik untuk amal soleh. Ini adalah nikmat dari Allah. Jadi Allah yang mengarahkan dia untuk matinya mati husnul khotimah. Sebelum mati oleh Allah diarahkan untuk diberi taufik, hidayah taufik untuk beramal soleh. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya seseorang itu supaya bisa mati husnul khotimah dan tidak mati su'ul khotimah, maka banyak berbuat baik. Karena seseorang itu mati, ditutup umurnya dengan yang paling banyak dilakukan itu apa? Lahir batin. Kalau lahir batin baik, insya Allah sampai mati pun baik. Lahir batin, tauhidnya murni, ikhlas karena Allah, dibersihkan hatinya dari semua kotoran-kotoran hati. Kemudian juga jangan mendolimi orang lain, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak bergelimang dalam dosa, tapi segera taubat, taubatan nasuha. Banyak amal soleh, nanti oleh Allah matinya dijadikan mati husnul khotimah. Sebaliknya kalau orang itu, jadi baiknya lahir batin, kalau baik luar saja, ini bahaya. Orang yang baiknya baik luar itu nanti matinya mati su'ul khotimah. Nanti oleh Allah diungkap, diungkap akhirnya itu diungkap oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang sering disetel di RDI dan itu juga ada di dalam kitab Arba'in Nawawi tentang orang yang mengamalkan amalan ahli syurga, yaitu fa wallahi la ilaha ghairuh. Innal 'abda la ya'malu bi 'amali inna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa yadkhuluha. Jadi ada kalanya orang mengamalkan amalan ahli syurga, disebutkan dalam riwayat yang lain fi ma yabdu linnas, yang tampak oleh manusia itu amalan syurga, ternyata hatinya tidak. Mungkin dia punya niat-niat buruk lain, tidak ikhlas atau yang lainnya. Sampai seakan-akan jarak antara dia dengan surga seperti satu hasta. Maksudnya menjelang mati, menjelang mati oleh Allah malah dirubah, mengamalkan amalan ahli neraka dan matinya mati su'ul khotimah. Naudzubillah. Ini kita perlu waspada, jangan sampai ada kotoran-kotoran di hati kita. Kalau baik itu baik lahir batin, kalau baik luar saja bahaya, nanti mati-mati su'ul khotimah. Banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang mati husnul khotimah dan orang-orang yang mati su'ul khotimah. Kalau orang yang mati husnul khotimah, ada orang mati mengucapkan la ilaha illallah, ada orang mati pas sujud, ada orang mati waktu dia itu haji, pokoknya mati-mati dalam keadaan baik. Ceritanya banyak. Tapi ada juga orang yang mati su'ul khotimah, karena selama hidupnya dia banyak berbuat menyimpang, tidak tobat-tobat sampai mati. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bercerita di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi yang dikenal juga dengan kitab Ad-Da' wa Dawa, yaitu ada seseorang ketika itu mau mati, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditalkini. Ini sunnah ya, mau mati ditalkini, ini sunnah. Ternyata dia tidak mau, tidak mau mengucapkan. Wama yughni anni wama a'rifu anni sallaitu lillahi salatan. Buat apa saya mengucapkan la ilaha illallah? Saya tidak pernah sholat karena Allah. Sampai mati pun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia meninggalkan sholat, atau dia sholat tapi sholatnya bukan karena Allah. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau, tidak mau. Kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hafidh di dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam, beliau membawakan riwayat dari salah seorang salafus soleh yang bernama Abdul Aziz bin Abi Ruwad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hadartu rajulan indal maut yulakkan la ilaha illallah. Aku pernah menghadiri satu orang ketika sakaratul maut, ditalkini orang itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dia mengucapkan huwa kafir bima taqul. Dia mengucapkan, saya tidak percaya dengan yang kamu ucapkan itu, tidak percaya saya, tidak percaya. Ucapkan begitu sampai mati dalam keadaan mengucapkan saya tidak percaya dengan la ilaha illallah, tidak percaya. Ya. Lalu ditanyakan, kenapa ini? Fasa'altu anhu, kenapa dia kok tidak mau mengucapkan la ilaha sampai mati? Ternyata dia adalah mudminul khomer. Dia adalah orang yang kecanduan khomer, narkoba. Jadi dia ini orang kecanduan narkoba. Jadi orang kalau narkoba itu nanti matinya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali kalau tobat ya, tobatan nasuha, sebelum rohnya berada di kerongkongan. Yang mana narkoba sudah menyebar di mana-mana. Sehingga perawi ini Abdul Aziz bin Abi Rawat mengatakan ittaqud dzunub fa innaha hiyallati awqa'athu. Takutlah kamu berbuat dosa. Karena yang menjadikan orang ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah adalah dosanya. Sampai mati dalam keadaan belum tobat. Demikian pula Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala pernah mendapatkan seseorang yang ketika itu ditalkini, ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dia hanya mengucapkan isyrab wasqini, minumlah, tuangkan untuk saya lagi. Minumlah, tuangkan untuk saya lagi. Ternyata dia adalah peminum khamer, kecanduan khamer. Jadi mau mati malah minta khamer, mau mati malah minta narkoba. Mana sabu-sabunya? Mana sabu-sabunya? Mau mati minta sabu-sabu, mau mati minta ekstasi. Kemudian juga Ibnu Qayyim cerita lagi tentang satu orang yang dia itu suka nyanyi. Rajulun urifa bihubbihi lil aghani wa tardidiha. Satu orang yang suka nyanyi, paling senang nyanyi. Nyanyi-nyanyi dan nyanyi, senengannya nyanyi. Apalagi nyanyi sekarang kan seperti itu kan, nyanyi cinta-cinta. Nyanyiannya jelas-jelas nyimpang. Ketika sakaratul maut, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dia hanya nyanyi saja. Sampai mati nyanyi. Karena senangannya dia nyanyi, tidak mau zikir. Lebih banyak nyanyinya daripada zikirnya. Akhirnya ketika mati ya dia nyanyi, karena yang paling banyak dia itu nyanyi. Demikian pula Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya kitab Al-Kaba'ir cerita tentang satu orang yang anna rajulan mimman kanu yal'abuna syatranj ihtadhar. Orang yang dia itu suka main catur, main sekak. Senengannya main sekak, main catur. Ketika mau mati ditalkini qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia hanya mengucapkan sekak. Sekak. Sekak. Sampai mati dia mengucapkan sekak. Ya, karena dia senengannya main sekak. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala bercerita lagi tentang satu orang yang dia itu senengannya bisnis. Akhbarani ba'du tujjar an qarabatin lahu annahu tahdhar annahu ihtadhar wa huwa indah. Seorang pedagang, senengannya dagang, bisnis saja, sudah terfitnah oleh dunia. Ketika sakaratul maut, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ditalkini la ilaha illallah. Ternyata dia mengatakan hadhil qit'ah rakhisah wa hadha mushtarin jayyid, hadhi kadza. Ini barang yang ini harganya murah loh. Ini pembeli bagus. Jadi Muhammad itu cerita dagang saja. Karena hidupnya sibuk dengan dagang, terfitnah oleh dunia. Dunia di hatinya. Allah sudah keluar dari hatinya. Abdu dinar, abdu dirham, hambanya dinar, hambanya dirham. Cinta karena dunia, benci karena dunia. Semua ukurannya adalah dunia. Ya ini. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kemudian menceritakan masalah yang sangat penting. Agak panjang pembicaraan beliau, yang mana intinya berapa banyak kita menyaksikan orang-orang seperti ini, berapa banyak. Bahkan di alam realita kita ini ada orang mati ketika berada di kompleks pelacuran. Ada apa enggak? Ada, dia di komplek pelacuran, mati dalam pelukannya pelacur. Ada orang di majelis-majelis khamr, pas mabuk, pas narkoba, mati. Banyak realita. Ada orang pas judi, mati. Banyak, ini realita. Kemudian kata beliau, seseorang itu ketika masih kuat, seperti kita yang masih kuat, sehat, walafiat, kuat. Kalau dalam keadaan kita masih kuat seperti ini, kita kalah oleh setan. Kita kalah oleh nafsu kita. Bagaimana pula nanti dengan ketika sakaratul maut. Kalau waktu kuat gini saja kita maksiat terus, kalah terus oleh setan, nimpang terus, melanggar terus, hawa nafsunya menang terus. Bagaimana pula ketika kita sakaratul maut yang lemah. Kalau waktu kuat saja kalah dengan setan, bagaimana waktu lemah nanti. Karena itu masalah-masalah begini ini untuk renungan kita semuanya. Ini adalah perjalanan yang pasti. Hadza huwal haq. Ini adalah hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngubur orang mati, beliau mengatakan limit li hadza fasta'iddu. Siap-siaplah menghadapi yang seperti ini. Ya. Sekali lagi dunia ini bukan ukuran. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Silahkan bersandiwara semuanya, dan nanti kehidupan itu dimulai setelah mati. Setelah mati barulah kehidupannya sebenarnya. Karena itu paling enak sekarang ini kita menyibukkan diri kita dengan amal soleh. Jangan peduli dengan orang lain. Artinya orang itu mau menjelek-jelekkan, mau mengkritik, silahkan semuanya, monggo silahkan. Ini dunia sandiwara semua. Yang penting saya tetap jalan terus, berbuat kebaikan. Seneng gak seneng saya jalan terus. Ini sikap kita perlu seperti itu. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan nanti kalau saya mati, matinya husnul khotimah, mati husnul khotimah. Jangan peduli dengan penilaian orang. Orang itu penilaiannya objektif. Kalau kita nuruti orang tidak bisa apa-apa kita. Gini salah, gitu salah. Maksudnya orang-orang itu kamu diem saja, jangan berbuat apapun. Nah, baru mereka senang. Kalau kita berbuat, tidak ada orang senang. Selalu diganggu dan jalan terus. Nah, dunia paling-paling suwidak tahun mati mari ngono wis istirahat. Ya, dunia kesel gak popo, capek gak popo. Yang penting nanti setelah mati kita istirahat. Seperti itu sikap kita. Wis dunia iki opo sih artine? Opo artine dunia iki? Ya, itulah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma irzuqna ath-thabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'ala al-islam was sunnah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.